بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، kita akan lanjutkan bahasan al-idhah wa tabyin fi anna fa'ila syirki jahlan laysa minal muslimin. Qala al-musannif wa hadha al-ghalatu kama yaqa'u min ba'd al-mukhalifina fi mas'alati al-uzri bil-jahli min tullab al-ilmi fa innahu yaqa'u fil 'amati katsiran fi uzri al-mu'anid al-muntasib ila al-islam. Kekeliruan ini, kekeliruan dalam menguzur pelaku syirik akbar yang mengaku muslim dengan sebab kejahilan, sebagaimana terjadi dari sebagian orang-orang yang menyelisihi dalam permasalahan uzur dengan sebab kejahilan dari kalangan para pencari ilmu. Maksudnya, kekeliruan ini sebagaimana kekeliruan dalam menguzur pelaku syirik akbar yang mengaku muslim dengan sebab kejahilan, sebagaimana itu terjadi dari kalangan yang mencari ilmu. فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي الْعَامَةِ كَثِيرًا فِي عُذْرِ الْمُعَانِدِ الْمُنْتَسِبِ إِلَى الْإِسْلَامِ. Maka kekeliruan itu juga terjadi secara sering sekali pada orang-orang awam dalam sikap mereka menguzur orang yang mu'anid, membangkang, yang mengaku muslim. Jadi banyak orang-orang awam, mereka menguzur orang-orang yang sudah jelas-jelas mu'anid. Mu'anid dengan alasan dia uzur itu karena dia mengaku muslim. Fala yukaffiruna muntasiban ilal islami abadan. Di mana orang-orang awam itu tidak mengkafirkan orang-orang yang mengaku muslim selamanya. Walaupun dia sudah melakukan kekafiran dengan sebab pembangkangan. Bal qad sami'tu ba'da man kanu yusammuna du'at as-sahwati mimman baddala tabdilan katsiran yaqul la ukaffiru man yaqulu ana muslim inda su'alihi an misli hafiz al-asad wa tawaghit al-arabi min al-hukam al-murtaddin. Bahkan saya pernah mendengar sebagian orang yang disebut dengan du'at as-sahwah, du'at as-sahwah, dai-dai kebangkitan dari kalangan yang telah melakukan perubahan, ya, perubahan ajaran ini. Maksud mereka merubah, ya, mengganti prinsip-prinsip din ini. Tapi mereka menamakan diri sebagai du'atus sahwah. Saya mendengar dia mengatakan, saya tidak mengkafirkan orang yang mengaku muslim. Dia, jadi orang du'atus sahwah ini mengatakan, saya tidak mengkafirkan orang yang mengaku muslim. Orang yang mengatakan saya muslim. Jadi selagi dia mengaku muslim, walaupun kekafiran apa saja yang dia lakukan, tidak boleh kita mengkafirkannya. Atau saya menurut dia tidak mengkafirkannya. Saat dia ditanya tentang orang semacam Hafiz al-Asad, Togut Suria yang kejam, dan ditanya tentang para Togut Arab dari kalangan para penguasa murtad. Jadi dia menghukumi keislaman para togut tersebut dengan alasan para togut itu masih mengaku muslim. Wa hadhihi ayna syubhatil amiyati. Ini adalah, ya, persis syubhatnya orang-orang awam. Jadi orang mengaku sebagai du'atus sahwah, tapi apa yang dianut seperti apa yang dianut orang-orang awam. Syubhat orang-orang awam. Subhat murahan. Walaita syi'ri in kana hadzal maslaku hudan wa haqqan. Seandainya prinsip ini benar, seandainya tadi alasan bahwa pengakuan saya muslim itu adalah pengakuan seorang saya muslim itu merupakan alasan untuk tidak dikafirkan, walaupun kekafiran, kemusyrikan yang dia lakukan, seandainya ini benar, ya, prinsip semacam ini syariah benar. Falima kalafa siddiqu nafsahu muqatalata musailamata wa man ma'ahu hatta faniya khiyaru sahabati wastaharra alqatlu fil qurra'i ahli alilmi walquran. Kalau seandainya pemahaman tadi itu benar, kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membebani dirinya untuk memerangi Musailamah dan para pengikutnya? Yang mana Musailamah mengaku nabi dan para pengikutnya membela-bela Musailamah. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq ya membebani dirinya untuk memerangi mereka sampai para sahabat pilihan banyak yang meninggal dunia dan pembunuhan ya maksudnya banyak keterbunuhan dari kalangan para ahli Al-Qur'an. Jadi kalau seandainya pernyataan saya muslim itu cukup untuk menghukumi keislaman seseorang dan kekafiran kemusyrikan yang dia lakukan itu tidak berpengaruh selagi dia mengaku muslim, tidak boleh dikafirkan, maka kenapa Abu Bakar As-Siddiq membebani dirinya untuk memerangi Musailamah dan para pengikutnya yang mengaku nabi tapi mengaku dirinya sebagai orang muslim. Sampai para sahabat pilihan, para ahli Al-Quran banyak berguguran dalam peperangan memerangi orang-orang murtad itu. Wa aktsaru man hakama ahlul ilmi bi kufrihim minal murtaddin illam yakun ghalibahum kanu yantasibuna ilal Islam. Ini wa aktsaru man hakama ahlul ilmi bi kufrihim minal murtaddin, dan mayoritas orang-orang yang diponis kafir oleh para ulama dari kalangan orang-orang murtad illam yakun ghalibahum, bila bukan seluruhnya itu kan, kanu yantasibuna ilal Islam, mereka itu adalah orang-orang yang mengaku muslim. Jadi yang diponis murtad, diponis kafir oleh para ulama itu ya mayoritasnya adalah orang-orang yang mengaku muslim. Wa ya'bauna an yusafu bi ghairihi, dan mereka orang-orang yang diponis kafir murtad itu mereka tidak mau disebut sebagai orang bukan orang Islam. Mereka tidak mau disebut selain muslim. Jadi mayoritas orang-orang yang diponis murtad oleh para ulama bila bukan seluruhnya itu mengaku muslim, tapi mayoritasnya adalah mengaku muslim dan mayoritas mereka itu tidak mau disebut sebagai orang bukan orang Islam. Mereka inginnya disebut orang Islam. Jadi artinya apa? Bahwa pernyataan orang yang mengatakan bahwa selagi orang itu mengaku muslim tidak boleh kita kafirkan, walaupun kekafiran kemusyrikan yang dia lakukan apa saja, maka pernyataannya pernyataan yang batil, yang bertentangan dengan nas-nas Al-Quran, wahyu juga ijma para ulama. Bagaimana tidak Rasulullah SAW mengkafirkan Abdullah ibn Abi Sarah, mantan penulis wahyu Rasulullah SAW. Bahkan ketika putuh Mekah pun beliau menghalalkan darahnya walaupun orang tersebut bergelantungan di tirai Ka'bah. Akhirnya Abdullah ibn Sarah berlindung kepada Utsman dan masuk Islam lagi. Ini dikafirkan dan dihalalkan darahnya sampai sebelum mendapatkan perlindungan dan masuk Islam lagi di hadapan Utsman. Kemudian orang-orang yang menikahi ibu tirinya dalam hadis sahih dari Imam Abu Dawud itu juga orang yang mengaku muslim. Dia hanya menikahi ibu tirinya. Kemudian juga orang-orang Uroniyin yang mana mereka datang ke kota Madinah, masuk Islam, terus mereka terkena penyakit, tidak cocok dengan kondisi udara Madinah. Akhirnya oleh Rasulullah diperintahkan untuk mendatangi unta-unta sedekah, minum air kencingnya dan air susunya. Kemudian mereka ke sana, kemudian mereka melakukan apa yang disarankan oleh Rasulullah. Mereka sembuh, terus setelah sembuh mereka membunuh penggembala Rasulullah, menjarah unta-untanya, dan mereka kabur dan mereka murtad dari Islam. Dan Rasul menghukumi mereka murtad dan Rasul membunuh mereka dengan matanya dicongkel dengan besi panas, kemudian mereka dipotong tangan dan kakinya, kemudian mereka dibiarkan kehausan sampai mati di apa di lereng yang panas. Kemudian juga pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, orang-orang yang menjadi pengikut Musailamah Al-Kadzdzab, mereka juga mengaku muslim. Jumlah mereka sekitar 100 ribu orang sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Mereka juga diponis murtad. Kemudian pada zaman Utsman bin Affan, orang-orang jemaah masjid di kota Kufah, tatkala salah seorang di antara mereka mengumandangkan bahwa Musailamah adalah Rasulullah, maka seluruh jemaah masjid yang hadir di masjid tersebut, jumlahnya 170 orang, 170 orang diponis murtad seluruhnya dengan ijma para sahabat. Waktu itu gubernur Kufah adalah Abdullah bin Mas'ud. Dan Imam Al-Bukhari menuturkannya dalam Babul Kafalah. Sebutkan perincian kisahnya dalam Fathul Bari. Kemudian pada zaman Ali radhiyallahu ta'ala anhu, orang-orang yang berguru kepada Ali, berguru kepada para sahabat, mereka mengkultuskan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Ali, sahabat pada zaman Khalifah Ali, sepakat atas kemurtadan mereka dan mereka dibunuh juga. Bahkan Ali membunuh mereka dengan dibakar hidup-hidup. Walaupun sebagian sahabat tidak setuju, cukup dipenggal lehernya. Para ulama juga mengkafirkan Al-Ja'ad Ibnu Dirham yang mengingkari bahwa Allah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil, ya, mengingkari Allah berbicara dengan Nabi Musa, sampai akhirnya disembelih oleh Abdul Khalid bin Abdullah Al-Qusari, gubernur Wasit, pada hari raya kurban, dengan mengatakan, ayuhan nas, duhu taqabbalallahu duhayakum, fa inni muduhin bil Ja'ad Ibnu Dirham. Wahai manusia, berkurbanlah, sesungguhnya saya semoga Allah menerima kurban kalian, sesungguhnya saya akan berkurban dengan Ja'ad Ibnu Dirham. Kemudian beliau turun dari mimbarnya dan menyembelih Al-Ja'ad Ibnu Dirham. Dan juga terus kejadian-kejadian yang setelah itu banyak dalam pernyataan-pernyataan para ulama. Mayoritasnya mereka mengaku muslim. Jadi tidak benar pernyataan kalau orang mengaku muslim tidak boleh dikafirkan walaupun melakukan kekafiran, kemusyrikan yang nyata. Bal tardu hadzal qawli, bahkan pembakuan pernyataan ini, jadi kalau pernyataan bahwa orang yang selagi mengaku muslim tidak boleh dikafirkan walaupun dia melakukan kekafiran yang nyata, kalau ucapan ini diberlakukan, ya, dijadikan kaidah baku, maka konsekuensinya apa? An la yukaffa alla yukaffira man yaqulu ana ala dini Musa. Konsekuensinya adalah tidak mengkafirkan orang yang mengatakan saya di atas ajaran Nabi Musa. Au ana ala dini Isa minal Yahudi wan Nasara, atau orang yang mengatakan saya di atas agama Nabi Isa dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Karena apa? Karena ajaran Nabi Musa apa? Islam. Ajaran Nabi Isa juga Islam. Wa hadzal qawlu mum'anun وهذا القول ممعن في الضلالة بعيد كل البعد عن دين الله وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Pernyataan ini sangat tenggelam di dalam kesesatan, sangat jauh sekali dari ajaran Allah, dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi konsekuensinya orang yang mengaku saya di atas ajaran Nabi Musa itu juga tidak boleh dikafirkan. Karena ajaran Nabi Musa juga muslim. Orang yang mengatakan saya di atas ajaran Nabi Isa juga tidak boleh dikafirkan. Konsekuensi pendapat tersebut. Karena apa? Nabi Isa juga muslim. Fa in qila, bila dikatakan la yusallamu bihadza, tidak diterima ini, maksudnya tadi pernyataan tidak mengkafirkan orang yang mengatakan di atas ajaran Nabi Isa tidak diterima. Kami tidak menerima konsekuensi ini. Fa innahum kafaru ba'da bi'sati Muhammadin wa naskhi adyanihim. Kami tidak menerima tadi. Jadi kalau dikatakan tadi kan konsekuensinya tidak mengkafirkan orang yang mengatakan saya di atas ajaran Nabi Musa atau Nabi Isa. Nah, kalau orang tadi menjawab, kami tidak menerima itu. kami tetap mengkafirkan mereka, mengkafirkan orang yang mengatakan kami di atas ajaran Nabi Musa atau ajaran Nabi Isa. Karena mereka itu telah menjadi kafir setelah diutusnya Muhammad SAW dan dinasakhnya ajaran-ajaran mereka. Jadi orang itu berkelit mengelak dengan mengatakan kami mengkafirkan mereka karena agama mereka sudah dihapus dengan diutusnya Rasulullah SAW dan dinasakhnya ajaran mereka. Nah, jawabannya apa? فَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُمْ لَوْ انْتَسَبُوا إِلَى الْإِسْلَامِ بَعْدَ بِعْثَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَبَقَوْا عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ أُذِرَ جَاهِلُهُمْ وَكَانَ مُسْلِمًا. Maka konsekuensinya, ya konsekuensi pernyataan ini, ya tadi konsekuensi bahwa mereka itu dikafirkan karena agama mereka sudah dihapus dengan diutusnya Rasulullah. Nah, konsekuensinya kalau mereka mengaku muslim setelah diutusnya Muhammad SAW dan mereka tetap di atas ajaran yang mereka anut, tapi mereka ngaku muslim aja gitu. Jadi mereka tetap mempertuhankan Nabi Isa dan yang lainnya, ya trinitasnya tetap dianut tapi mengaku muslim. Berarti uzira jahiluhum wa kana musliman, berarti orang jahil mereka itu diuzur dan menjadi muslim. Jadi kalau orang-orang yang di atas agama Nasrani dengan ajaran agama Nasraninya, tapi mereka mengaku muslim, maka konsekuensi pendapat tadi, orang yang jahil di antara mereka harus diuzur juga, harus dianggap sebagai orang muslim. Kenapa? Karena mengaku muslim. Kalau seandainya pengakuan muslim itu yang paling yang berpengaruh, sedangkan apa yang dilakukan dan yang dikatakan selain itu tidak ada pengaruhnya, berarti kalau orang mengaku muslim, tapi mengakui Uzair adalah Ibnullah, Isa adalah Ibnullah, atau mengakui Trinitas, maka dia tidak kafir karena mengaku muslim. Itu konsekuensinya. Terus juga wa muqtadahu aidan anna juhalahum kanu jami'an muslimin mu'minin waqta bi'satin nabi sallallahu alaihi wasallam wa innama kafaru bi bi'satihi wa hadza ma'lumul butlan. Terus konsekuensi pernyataan tadi, pernyataan bahwa mereka itu menjadi kafirnya setelah diutus Rasulullah SAW, setelah dinasa agama mereka dengan agama Rasulullah SAW. Nah, konsekuensi pendapat ini juga bahwa orang-orang jahil dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka itu seluruhnya adalah muslim, mukmin sewaktu apa? Sewaktu Rasulullah SAW belum diutus. Sewaktu Rasulullah diutus atau sebelum beliau diutus, ya orang-orang Yahudi Nasrani yang mempertuhankan Nabi Isa, yang berpaham Trinitas, orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair adalah Ibnullah, orang-orang jahil mereka semuanya adalah muslim sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Wa innama kafaru bibi'satihi. Namun mereka itu, orang-orang jahil yang menganut paham tadi, mereka itu menjadi kafirnya dengan diutusnya Rasulullah. Ini adalah pendapat yang batil. Jadi konsekuensi orang yang mengatakan ajaran Nabi Isa, orang yang menganut ajaran Nabi Isa, walaupun sudah muharrab, mereka dikafirkan itu setelah diutusnya Rasulullah, itu batil. Karena konsekuensi pendapat mereka ini, orang-orang yang berpaham Trinitas, berpaham Isa adalah Ibnullah, Uzair adalah Ibnullah, mereka itu yang jahil, mereka itu adalah orang-orang muslim mukmin sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Dan mereka menjadi kafir itu setelah diutus, mereka diponis kafir, dianggap kafir itu setelah diutusnya Rasulullah. Ini adalah batil, bertentangan dengan nas-nas Al-Quran. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memponis mereka sebagai orang-orang apa? Kafir. Allah mengatakan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, Yahudi Nasrani, dan orang-orang musyrik, mereka itu apa? Tidak berhenti ya dari kekafiran mereka sampai datang kepada mereka bayyinah. Bayyinahnya apa? Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Rasul dari Allah yang bacakan lembaran-lembaran yang disucikan, itu Muhammad SAW. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala memvonis kafir ahli kitab walaupun mereka belum diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tengah mereka. Walaysa ma'na ma taqaddama annana naqulu innahu la farqa baina al-muntasibi ila al-islam wa ghairi al-muntasibi ilayhi min al-musyrikin al-battata bal intisabu ar-rajuli ila al-islam ba'da kufrihi yasbutu lahu bihi al-islamu fi al-zahir fa idza lam yaltazim ahkamahu aw irtakaba al-mukaffirat allati tunaqidu asl at-tauhid fa innahu yuhkamu alayhi biriddah. Makna ini, makna yang lalu ini, bukan artinya kami mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara orang yang mengaku muslim dengan orang-orang yang tidak mengaku muslim dari kalangan orang-orang musyrik. Kami tidak mengatakan demikian. Jadi, artinya bukan tidak ada perbedaan antara orang yang mengaku muslim dengan orang yang antara orang yang mengaku muslim dengan orang yang tidak mengaku muslim dari kalangan para pelaku syirik itu. Akan tapi orang yang mengaku muslim setelah kekafirannya, maksudnya dia orang kafir asli, terus masuk Islam, maka dia memiliki status Islam sebagai Islam muslim zahir. Dia sebagai orang muslim. Sekarang kafir asli masuk Islam, dia dihukumnya sebagai orang Islam secara zahir. Kemudian bila dia tidak komitmen dengan hukum-hukumnya, atau dia melakukan hal-hal kekafiran yang membatalkan tauhid, maka dia diponis murtad. Jadi kalau orang asalnya kafir asli, masuk Islam, terus melakukan pembatal, maka diponis sebagai orang murtad. Wa amma tawaiful kufriyatu allati tansha'u ala hadzal qawli fa fi isbatil islami lahum bintisabihim ila al-islam qawlan li ahli al-ilmi. Adapun kelompok-kelompok kafir ya yang tumbuh di atas ajaran kafir ini, di atas ajaran kafir ini, maksudnya orang nih dia tumbuh di atas ajaran kekafiran, maka dalam penetapan status Islam bagi mereka dengan sebab dia mengaku muslimnya itu ada dua pendapat di kalangan para ulama. Maksudnya gini, orang dia tumbuh di atas kekafiran. Dia asalnya orang tuanya umpamanya ngaku muslim. Terus orang tuanya murtad. Kedua orang tuanya murtad. Terus terlahir dari orang tuanya terus di atas kekafiran. Ketika dia murtad, terus ada generasi berikutnya tumbuh di atas kekafiran. Berarti yang generasi ini tidak mengalami keislaman dulu. Dia di atas kekafiran karena orang tuanya murtad, dia tumbuh di atas kemurtadan, di atas keajaran syiriknya, terus mengikuti seperti kafir Quraisy gitu kan. Mereka generasi berikutnya kan tumbuh di atas kemusyrikan, padahal generasi pertamanya ya mereka di atas Islam terus murtad dari Islam, dari din Ibrahim. Nah, kalau generasi berikutnya tumbuh di atas kemusyrikan, tapi mengaku sebagai pengikut agama Nabi Ibrahim atau Ubadul Kubur. Ubadul Kubur, umumnya generasi pertamanya mereka asal di atas Islam. Terus murtad dengan penyembahan kuburan. Kemudian lahir dari mereka generasi-generasi di atas ajaran syirik kuburan ini. Nah, tapi tetap mengakunya sebagai orang Islam. Tapi tumbuh sejak kecil, sejak lahir di atas ajaran syirik. Karena bapak orang tuanya di atas kemusyrikan. Nah, dalam status dia keislaman dia itu, ya, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Faminhum man yaro annal islam yasbutulahum bil intisab wa tasbutur riddah bima yartakibuna minal mukafirat. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa mereka asalnya muslim. Karena pengakuannya. Dan mereka murtad dengan sebab kekafiran yang dilakukannya. Jadi maksudnya orang-orang yang mengaku muslim dari keluarga orang yang murtad yang terus di atas kekafirannya terlahir generasi berikutnya kan mengaku Muslim, padahal sejak lahir dia di atas kekafiran, di atas kekafiran. Nah, ulama menyebutnya mereka sebagai orang murtad, sebagai orang murtad, karena mereka menyebut murtad karena mengakunya orang tersebut Muslim, tapi karena kekafirannya maka dia disebut orang murtad. Wa minhum man yara annahum kuffarun asliyun, dan sebagian ulama memandang mereka itu orang-orang kafir asli, jadi bukan orang murtad tapi kafir asli. Wa anna intisabahum kan tisabi musyriki quraisy ila millati ibrahim, dan pengakuan intisab mereka kepada kepada Islam itu seperti intisabnya orang-orang musyrik Quraisy kepada millah Ibrahim. Jadi maksudnya ini Syekh menjelaskan bahwa ubarul kubur yang mengaku Muslim zaman sekarang yang tumbuh sejak kecil di atas kemusyrikan dari keluarga yang melakukan kemusyrikan tapi mengaku Muslim. Mengaku Muslim sejak lahir tumbuh di atas keluarga yang di atas kemusyrikan. Tapi pengakuannya Muslim. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pertama, mengatakan mereka itu orang-orang murtadun. Karena disebut murtad karena mereka mengaku Muslim. Pengakuan Muslimnya, terus kekafirannya yang menyebabkan dengan sebab kemurtadannya ini mereka disebut orang murtad. Jadi ubarul kubur yang tumbuh, ya, yang sejak lahir di atas kemusyrikan karena orang tuanya adalah penyembah kuburan, maka si anak ini ketika tetap di atas ajaran orang tuanya di atas kemusyrikan disebut orang-orang murtad karena mengaku Muslimnya itu. Berarti pengakuan Islamnya asalnya dianggap, terus dengan kekafirannya dia disebut orang murtad. Nah, sebagian ulama memandang mereka itu orang-orang kafir asli. Kafir asli, jadi orang-orang musyrikin dari ubadul kubur yang mengaku Muslim, yang tumbuh sejak lahir di atas kemusyrikan, peribadatan kuburan, karena mengikuti orang tuanya, maka ini disebut orang kafir asli. Sebagaimana ya orang-orang kafir Quraisy, mereka disebut orang kafir asli. Dan mereka juga mengaku sebagai pengikut milah Ibrahim. Jadi, ini dua pendapat ulama, tapi kedua-duanya tetap mengatakan mereka orang kafir. Cuma tadi sebagian mengatakan mereka orang kafir murtad, yang sebagian mengatakan mereka orang kafir asli. Wa huwa al-ashahhu lima taqaddama min adamil farqi bainal intisabaini wallahu alam. Dan inilah pendapat yang paling sahih. Ya, pendapat yang mengatakan bahwa ubadul kubur yang mengaku Muslim yang sejak lahir tumbuh di ajaran syirik itu adalah kafir asli. Ini pendapat yang paling sahih. Berdasarkan apa yang telah lalu berupa uraian, tidak ada perbedaan antara pengakuan mengikuti din Muhammad SAW dengan pengakuan kafir Quraisy mengikuti milah Ibrahim. Wallahualam. Wa hadza wa sallallahu ala wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Ini diambil dari kitab Masailul I'tiqad milik Syekh Abdul Aziz At-Tuwaili'i Fakallahu Asrah. Jadi orang-orang yang tumbuh sejak lahir di atas kemusyrikan karena orang tuanya adalah orang tua yang melakukan kemusyrikan, tapi karena pengakuan Islamnya orang ini mengaku Muslim, tapi sejak lahir tumbuh di atas kemusyrikan karena mengikuti orang tuanya, tapi tetap secara pengakuan dia mengaku Muslim, ulama ada dua pendapat. Pertama mengatakan dia orang kafir murtad, yang kedua mengatakan kafir asli. Dan ini yang pernyataan kafir asli, bahwa dia adalah kafir asli, adalah pendapat yang paling sahih. Makanya a'immatu dakwah mereka menghukumi orang-orang yang mengaku Muslim yang melakukan kemusyrikan sejak temurun ya pada zamannya sebelum datang dakwah mereka menghukum sebagai orang kafir asli dan menyikapi pun sebagai orang kafir asli sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abu Yusuf Madhat Al-Faraj dalam kitabnya Fathul Aliyil Hamid. Kemudian qala al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah fi raddihi 'ala man yaqul bi anna ubadal quburi musbituna li tauhid bi khilafi ghairihim. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata dalam bantahannya terhadap orang yang mengatakan wa ubadul kubur itu mereka menetapkan tauhid, merealisasikan tauhid beda dengan selain mereka. Beliau mengatakan, Asy-Syaukani, wala yakhfaka anna hadza uzrun batil. Tidak ragu lagi di hadapanmu bahwa ini adalah uzur yang batil. Fa inna isbatahum li tauhidi in kana bi alsinatihim faqat fahum musyrikuna fi dzalika. Karena bila penetapan mereka terhadap tauhid ini dengan lisannya saja, maka mereka musyrik juga. Apa? Fahum mustarikuna fi dzalika hum wal yahudu wan nasara wal musyrikun wal munafiqun. Jadi bila penetapan mereka terhadap tauhid ini dengan lisan saja, berarti mereka ya dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang musyrik, juga orang-orang munafik berserikat di dalam hal itu. Karena orang-orang Yahudi mengklaim bertauhid juga. Orang Nasara mengklaim bertauhid juga. Orang musyrik Quraisy juga mengklaim tauhid juga. Orang-orang munafik juga demikian, mengklaim dengan lisannya. Jadi kalau alasannya mereka mengakui dengan lisannya, orang Yahudi juga sama, Nasara juga sama, orang musyrik Quraisy juga sama, orang munafik juga sama. Mustarikun fi dzalika, berserikat dalam hal itu, dalam hal pengakuan lisan. Wa in kana bi af'alihim, bila penetapan tauhidnya itu dengan perbuatan mereka, faqad taqadu fil amwat ma taqadahu ahlul asnami fi asnamihim. Kalau mereka menetapkan tauhid dengan perbuatan mereka, maka sungguh mereka telah mengkultuskan, ya telah meyakini pada mayit-mayit itu apa yang diyakini oleh para penyembah berhala pada berhala-berhala mereka. Jadi kalau orang-orang yang mengaku muslim yang mengkultuskan kuburan itu, mereka menetapkan tauhid dengan perbuatan, tapi mereka telah meyakini pada mayit-mayit itu apa yang diyakini para penyembah berhala pada berhala-berhala mereka. Itu pernyataan Imam Asy-Syaukani dalam Ar-Rasail As-Salafiyah. Sekarang Al-Wajhus Salis, sisi ketiga dari bantahan. Anna al-qurun allati kanat baina Adam wa Nuhin kanat aba'uhum ala al-Islam. Generasi-generasi antara Adam dengan Nuh itu, bapak-bapak mereka itu di atas Islam, di atas tauhid, di atas keislaman. Wa inna ma hadatsa syirku ba'da an matal qaum as-salihun alladziina kanu fihim. Dan kemusyrikan itu muncul setelah matinya orang-orang saleh yang ada di tengah mereka. Jadi generasi antara Adam dengan Nuh itu di atas Islam, di atas tauhid. Terus berarti mereka orang-orang muslim. Terus muncul kemusyrikan setelah orang-orang saleh meninggal. Wa nusikhal ilmu, dan ilmu dihapus lenyap. Wa lam yabqa illal jahalatu, dan tidak tersisa kecuali orang-orang bodoh. Ja'a ilaihim asyaitanu wa zayyana ilaihim ay yansibu suwara ulaika salihin liyatadzakkaruhum bima biha. Fafa'alu. Falamma mata ulaika ja'a man ba'dahum wa auha ilaihim syaitanu annahum innama kanu ya'buduna tilka suwar. Tatkala tidak tersisa, ya, jadi tidak tersisa kecuali orang-orang jahil, orang-orang bodoh, datanglah kepada mereka setan. Dan setan yang menghiasi kepada mereka untuk apa? Untuk membuatkan gambar patung-patung orang-orang saleh itu supaya mengingatkan mereka dengannya. Jadi kalau dibuat patungnya, gambarnya, maka teringat akan kesalehan orang yang sudah meninggal dunia, sehingga menjadi giat, ya, ikut menjadi giat untuk beribadah mengikuti mereka. Itu langkah pertamanya. Terus fa'alu, maka mereka pun melakukan apa yang dibisikkan setan. Kemudian tatkala generasi ini meninggal, ya, datanglah generasi setelah mereka. Dan setan membisikkan kepada mereka bahwa generasi sebelum mereka ini mengibadati patung-patung atau gambar-gambar itu. Fa'abaduha min dunillah. Maka generasi ini mengibadatinya selain Allah. Fa'inda zalika ba'asallahu ilaihim rasulahu Nuhan yad'uhum ila ibadatillahi wahdahu. Maka saat itulah Allah mengutus kepada mereka Rasulnya, itu Nuh alaihissalam, mengajak mereka untuk mengibadati Allah saja. Jadi ini munculnya kemusyrikan itu di tengah orang-orang yang asalnya Muslim sebelumnya gitu kan. Jadi ini generasi ini. Sebagaimana orang mengaku Muslim, Rasulullah generasi para sahabat ya, di atas tauhid muncul setelah itu apa? Setelah generasi yang terbaik muncul kemusyrikan. Berarti muncul di tengah orang yang di kalangan masyarakat yang mengaku Muslim. Begitu juga dahulu antara generasi Adam dengan Nuh adalah di atas tauhid, di atas Islam muncul kemusyrikan di tengah masyarakat yang mengaku Muslim. Jadi apa bedanya? Kenapa orang dahulu dikafirkan, kalau orang sekarang yang melakukan perbuatan yang sama tidak dikafirkan dengan alasan mengaku Islam, padahal dulu juga mengaku Islam. Makanya diutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mengajak ibadah kepada Allah saja. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Sungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, mengatakan sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas bagi kalian. Itu apa? Jangan kalian ibadah kecuali kepada Allah. Sesungguhnya aku khawatir atas kalian azab hari yang sangat menyakitkan. Falam yanfa haula'i qaunuhum kanu fi bidayati amrihim ala tauhidi wa annahum min asali qaumin muwahhidin. Maka tidak berguna bagi mereka itu keberadaan mereka dahulunya ya di atas tauhid, dan juga tidak berguna keberadaan mereka itu dahulunya berasal dari keturunan kaum yang bertauhid. Jadi mereka itu dahulunya di atas tauhid, di atas keislaman, muncul kemusyrikan. Maka mereka disebut orang musyrik, orang kafir. Begitu juga orang-orang zaman sekarang yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah SAW, muncul kemusyrikan di tengah mereka, terus banyak dari mereka mengikutinya, maka tidak bermanfaat pengakuan mereka sebagai orang Muslim, sebagaimana tidak manfaat pengakuan orang-orang dahulu terhadap ajaran Islam saat mereka melakukan kemusyrikan itu. Jadi sama saja statusnya. Makanya orang yang menguzur mereka, orang-orang zaman sekarang harus menguzur juga orang-orang dahulu juga yang sama melakukan perbuatan yang sama dan mengklaim klaim yang sama. Itu apa? Pengakuan mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.